seribu bulan. Bulan Ramadhan. Di bulan apakah zakat fitrah diberikan? Bulan Ramadhan. Marilah kita sambut kedatangan bulan suci Ramadhan dengan hati gembira. Hilangkanlah kesedihan, kegundahan di hatimu dan juga kegelisahan. Marilah kita sambut kedatangan bulan suci Ramadhan.